kita akan membahas berhubungan tentang salah satu amal soleh yang mana sebagian orang menafikan bagian-bagian tertentu dalam amal soleh ini. Sebagian orang melakukan dengan arogan, tanpa ilmu, tanpa tendeng haling-haling, dan sebagian orang melakukan atas bimbingan para ulama, atas bimbingan Al-Quran, atas bimbingan As-Sunnah. Yaitu di sini nahi mungkar ataupun amal ma'ruf dan nahi mungkar. Ayat ikhwah disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika aqul iman. Di sini disebutkan oleh beliau Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat di antara kalian sebuah kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisani, dan jika dia tidak mampu, maka hendaklah dia rubah dengan lisannya. Fa illam yastati', dan jika dia tidak mampu pula, maka hendaklah dia merubahnya dengan qalbunya, dengan qalbunya. Wa dzalika adhaful iman, ini adalah selama-lama daripada iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini wa qauluhu man ra'a, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat atau barang siapa melihat, yang dimaksud di sini hal murad man 'alima wa in lam yara bi 'aini fa yasmulu man ra'a bi 'aini wa man sami'a bi udhuni wa man balagha khabaran bi yaqinin wa ma asbaha dhalik. Apakah yang dimaksud di dalam hadis ini adalah seseorang yang mengetahui walaupun dia tidak melihat secara langsung, mengetahui kemungkaran tersebut yang dimaksud. Apakah mencakup hal ini seseorang yang melihat dengan langsung? Jadi orang yang tidak melihat secara langsung apakah juga mencakup di dalam masalah ini melihat dengan langsung dari hadis man ro'ah, karena ro'ah melihat. Kemudian wa man sami'a bi uduni, begitu pula apa termasuk orang yang mendengar dengan pendengarannya ketika ada kemungkaran sampaikan ke dia. Wa man balaghahu khabarun bi yaqinin wa ma asbaha dhalik, sampai kepada dia khabar dengan keyakinan, dengan keyakinan misalkan hal itu adalah mungkar ataupun semisal hal itu. Atau yang kedua au naqul ar-ru'ya huna ru'yatul 'ain, yang dimaksud ini hadis ini hanya ketika seseorang melihat secara langsung dengan mata kemungkaran itu. Sehingga kesimpulannya hadis ini man ro'a, kan ada kata-kata man ro'a, man ro'a minkum mungkaron, barang siapa yang melihat di antara kalian sebuah kemungkaran. Apa yang dimaksud ini hadis ini hanya khusus pertama hanya orang yang melihat saja, ataukah orang yang tidak melihat misalnya dikhabari tentang kemungkaran itu juga masuk di dalam hadis ini? Maka jawabnya kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala adalah yang umum tadi, walaupun dia tidak melihat secara langsung, ya melihat secara langsung, namun ketika seseorang mendengarkan khabar tentang sebuah kemungkaran dengan bukti-bukti dan itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan kemungkaran, maka di sini berhak untuk mempraktekkan hadis ini atau juga mempunyai kewajiban untuk mengamalkan hadis ini. Difahamin ya. Jadi tidak harus misalkan ini kan hadisnya man ro'ah, orang melihat. Lah kamu kan enggak melihat. Kok bisa kamu mengingkari? Atau ulama di Saudi misalkan Syekh Robi, Syekh Utsaimin ataupun Syekh Ubaid, kemudian beliau-beliau tidak melihat, kok bisa mengingkari, tidak tahu masalah di sini, tidak tahu permasalahan ini. Lah, mereka tidaklah berfatwa mengenai sebuah hukum ataupun sebuah permasalahan karena khabar-khabar yang disampaikan oleh orang-orang yang dianggap tsikah, yang dipercaya, ataupun gambaran daripada persoalan atau soal yang disampaikan, sehingga mereka menghukumi hal itu. Ketika itu memang kemungkaran dimanapun, walaupun di Sudan, di Irak, di Mesir, di Syria, di Indonesia, kemudian ternyata yang berfatwa malah ulama Saudi, maka kita terima, tidak mesti dengan loh, ini hadisnya manro'ah, ini kalau yang melihat. Ayolah wa'alaikumsalam, inilah pembahasan tentang perkataan tersebut. Kemudian waqauluhum munkaron, sebuah kemungkaran. Apa kemungkaran itu? Di sini disebutkan al-munkar huwa ma nahaa Allahu anhu wa rasuluhu. Apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini adalah kemungkaran. Sebuah kemungkaran adalah seperti itu. Li'annahu yunkiru 'ala fa'ilihi ay yaf'alahu. Karena dikarenakan mengingkari atas pelakunya, terhadap pelakunya, tentang apa yang diperbuat oleh pelaku tersebut. Itu di dalam memahami kemungkaran. Jadi kemungkaran itu apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu adalah sebuah kemungkaran. Kemudian fal yughayyirhu ay yughayyir hadzal munkar biyadihi. Yang dimaksud di sini adalah merubah kemungkaran dengan tangannya ataupun dengan kekuatan. Kemudian ayolah wazakumullah, di dalam permasalahan kemungkaran ini pula, karena kemungkaran itu tadi adalah disebutkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian ketika seseorang misalkan melihat sebuah permasalahan, apakah itu kemungkaran ataukah tidak, maka di sini harus dengan keyakinan, dengan ilmu yakin, dengan ilmu, kemudian dengan keyakinan dia. Dan yang merupakan keyakinan secara umum itu adalah kemungkaran yang didasari oleh Al-Quran ataupun dan Sunnah. Karena ada kalanya seseorang itu tidak memahami, dipikir dia itu adalah sebuah kemungkaran, padahal ternyata di sini ada dalil-dalil lain dari ulama-ulama lain ataupun akwal ulama lain. Misal, ketika seseorang melihat seorang muslim yang lain melakukan sholat 2 rakaat ketika sholat Aid di lapangan 2 rakaat, para ulama secara umum berpendapat tidak ada sholat 2 rakaat seperti tahiyatul masjid ketika di lapangan, tidak ada. Kemudian ada seseorang melakukan sholat itu dan pernah terjadi, diingkari oleh yang lain. Namun orang ini saudara punya ilmu, dia mengetahui ternyata ini ada ulama yang berbicara dan membolehkan, yaitu Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah seperti ini termasuk ijtihadiyah, adanya beda pendapat di dalam permasalahan-permasalahan tertentu. Seperti ini kita tidak bisa mengingkari. Ataupun misalkan ada khilaf dalam ulama tentang barang siapa yang memakan daging unta, sebagian ulama menyatakan batal wudunya, sebagian yang lain menyatakan tidak batal wudunya. Kemudian ada seseorang memakan daging unta kemudian sholat tanpa wudu lagi. Kita melihat, kita tidak bisa mengingkari ini, karena ini termasuk ijtihadiyah, permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan ijtihadiyah. Sehingga ini tidak dikatakan kemungkaran, karena sebagian ulama berbicara dalam masalah ini. Atau misalkan seseorang melihat ada seseorang sholat 2 rakaat, kemudian setelah tasyahud terakhir, karena cuma satu memang, ketika tasyahud mau salam itu dia duduknya iftiros, tahu ya iftiros ya, duduk yang samping dari telapak kaki kita itu ditindih oleh pantat kita, firos, pantat kiri kita. Kemudian sebagian yang lain duduk tawaruk itu telapak kaki itu muncul di betis kanan yang ditindih itu, seperti duduk seseorang ketika sholat isya terakhir, tasyahud terakhir. Ini 2 rakaat padahal ada yang duduk istirahat, ada yang tawaruk. Bagaimana menghadapi seperti ini? Itu ada khilafullah para ulama. Ada yang menyatakan boleh. Jadi tawaruk ketika sholat dua rakaat ketika melakukan tasyahud. Sebagian yang lain tidak istirahat. Dalam masalah-masalah ini maka tidak kita anggap kemungkaran. Tidak kita anggap kemungkaran karena di situ ada khilaf. Bagaimana mengatasi ini? Ketika mengatasi masalah-masalah seperti ini, para ulama mengajarkan seperti Syekh Utsaimin rahimahullah taala di pembahasan ini mengajarkan lafaz kita melakukan diskusi ilmiah. Namun bukan mengingkari sebagaimana ketika kita melihat misalkan seseorang memainkan musik. Misalkan ada orang amin ke rumah kita ataupun ke mobil-mobil kita. Kita tidak memberi karena itu kemungkaran. Ini bentuk pengingkaran kita. Kita tidak memberi uang kepada mereka karena ini kemungkaran dan kita mengingkari dengan bentuk pengingkaran seperti ini. Jelas seperti ini, musik ya. Ataupun seseorang ketika bulan Ramadan dia tidak ada udzur apapun. Dia seorang mukim, muslim, baligh atau baligh, tidak haid dan lain-lain dan sehat, tidak ada udzur sudah. Kemudian makan di siang hari dan tidak lupa misalkan. Ini kemungkaran, jelas seperti ini kemungkaran. Makan di siang di bulan Ramadan misalkan, tidak ada udzur sama sekali. Maka ini sebuah kemungkaran, jelas seperti itu, musik tadi. Ataupun seseorang yang merokok, jelas kemungkaran. Ataupun orang yang enggan melakukan sholat, tidur. Ya, sengaja tidur pagi, tidak mau sholat subuh ke masjid. Ini kemungkaran, jelas. Makanya di sini sebuah kemungkaran itu harus diketahui dengan ilmu dan keyakinan. Tidak boleh kita ternyata itu adalah ijtihadiyah. Ternyata ada khilaf benar ulama. Di sini pentingnya sebuah ilmu. Kemudian ayat wa jazakumullah, kecuali ketika ada ijtihadiyah para ulama, namun pendapat mereka dibangun atas dalil-dalil yang maudhu' ataupun yang dhaif ataupun yang lemah. Di sini boleh tinggal. Contoh, sebagian ulama berpendapat bolehnya nikah mut'ah atau Ibnu Abbas berpendapat seperti itu. Maka kita mengingkari. Karena ulama-ulama yang lain, sahabat yang lain tidak. Ataupun sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya khamr yang bukan dari anggur, khamr ya, minuman keras, yang bukan terbuat dari anggur itu boleh diminum. Sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu. Maka seperti ini diingkari. Kenapa? Dalil-dalil yang rajih yang jelas bahwasanya setiap yang memabukkan itu adalah haram. Karena kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan itu adalah haram. Maka jelas. Maka seperti ini kita ingkari labas. Karena dibangun atas dalil-dalil yang lemah. Maka ya ayyuhazzakumullah, kita lihat. Maka pentingnya di sini apakah itu adalah sebuah kemungkaran ataupun tidak. Kemudian ayyuhazzakumullah, di dalam permasalahan ini, pentingnya ini karena ini termasuk amal soleh. Dan disebutkan di dalam Al-Qur'an, lu'inal ladina kafaru min bani Israila 'ala lisan Daud wa Isa ibn Maryam. Dalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'anil munkar fa'aluhu. Mereka di sini Bani Israil yang kafir mereka. Sebagian Bani Israil yang kafir. Jadi orang-orang kafir dari Bani Israil itu dilaknat. Dilaknat dari lisannya Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Yang mana? Karena kemaksiatan mereka yang melampaui batas. Dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dikarenakan kemaksiatan mereka yang melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'anil munkar. Kanu la yatanahawna 'an munkar. Fa'alu. Mereka tidak saling mengingkari adanya kemungkaran yang mereka lakukan. Ini adalah sejelek-jelek yang mereka lakukan. Dilaknat mereka. Sehingga di sini oleh wajakumullah, mengingkari sebuah kemungkaran atau melakukan amal makruf itu adalah sebuah ibadah. Kemudian bagi orang-orang yang lalai dalam masalah ini, kemudian tidak ada sama sekali orang yang mengingkari. Maka kita bicara hukumnya dulu ya. Hukumnya adalah wajib. Wajib apa? Fardu kifayah. Ketika di sebuah daerah ada kemungkaran dan tidak ada yang mengingkari, maka semuanya dosa. Adapun ada yang mengingkari walaupun satu orang, sudah yakfi, sudah mencukupi. Karena ini fardu kifayah. Tidak harus semua, enggak. Disebutkan pula kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini untuk para sahabat. Bagaimana para sahabat? Kalian disebutkan dalam Al-Qur'an adalah sebaik-baik generasi yang dikeluarkan, yang mana mereka melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar, dan mereka pula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat. Ayat ihwan zakumullah, sehingga ciri-ciri orang soleh seperti para sahabat dan ciri-ciri orang muslimun atau mukminun mukminat adalah seperti itu. Disebutkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, wal mukminuna wal mukminatu ba'duhum auliya'u ba'd. Orang mukmin yang lain dan orang mukminat yang dengan yang lainnya itu adalah mereka sebagian yang lain dengan sebagian yang lain adalah aulia. Mereka sebagai wali. Yang mana ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka melakukan ini pula, memerintahkan yang ma'ruf dan memerintahkan ataupun melarang yang munkar. Sehingga ayyuhal ikhwah, inilah sifat-sifat orang mukmin, sifat-sifat orang mukminat yang mana mereka ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para sahabat mempunyai sifat seperti ini, bukan seperti yang pertama, orang-orang Yahudi. Mereka malah dilaknat. Kenapa? Mereka membiarkan kemungkaran-kemungkaran yang ada. Makanya ayyuhal ikhwah, di dalam permasalahan ketika seseorang memeringatkan kesalahan orang yang lain atau menyelisihi atau menyampaikan fulan salah. Di sini yang kita kenal dengan tahdir, yaitu memperingatkan orang dari kesalahan orang ataupun berhubungan dengan kesalahan di dalam beragama, itu adalah sebuah amal soleh yang merupakan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi merupakan amal soleh yang merupakan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bagian daripada nahi munkar. Yang mana di sini ayyuhal ikhwah, ketika ada seseorang ataupun ulama memeringatkan fulan bin fulan begini dan begitu, kelompok ini adalah begini dan begitu, kelompok yang sesat, kelompok ini kelompok menyelisih sunnah, kelompok yang sesat, ini adalah kelompok yang keluar dari agama Islam, ataupun orang yang disebut namanya, ataupun terkadang pemikirannya, pemikiran dia, akidah dia, keyakinan dia, atau akidah mereka yang disebut. Di sini ayolah wazakumullah, ketika memeringatkan manusia atas kesalahannya dalam agama, itu ada tiga keadaan. Yang pertama, bisa ada kalian disebut namanya, namanya disebut fulan bin fulan. Yang kedua adalah kelompoknya. Kelompok ini, kelompok itu disebut, misalkan ikhwan muslimin mempunyai akidah seperti ini. Kemudian jamaah tabligh mempunyai akidah seperti ini, akidah sufi ataupun yang lainnya. Kemudian pemikirannya, kelompok ini atau orang ini mempunyai pemikiran akidah seperti ini. Misal disebut jamin sohbat, mempunyai pemikiran yaitu ataupun akidah menolak asma wa sifat seperti ini. Ayolah wajah kamu, ada tiga keadaan tadi. Kemudian tahdir pula, itu manfaatnya yang pertama adalah untuk menjaga keaslian di dalam agama ini. Untuk menjaga keaslian dalam agama ini. Yang kedua, manfaatnya pula bermanfaat bagi orang yang melakukan tahdir. Misalkan fulan ya, hati-hati dengan fulan itu, dia sesat. Maka dia akan bermanfaat pada dirinya. Minimal dia harus menjauh dari orang itu, tidak mengambil ilmu dari orang itu. Ini manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, menjaga kaum muslimin secara umum. Jadi kaum muslimin tahu, hati-hati dengan fulan bin fulan. Hati-hati supaya tidak mengambil ilmu dari fulan bin fulan. Dia ternyata sesat, bahkan menyesatkan. Kemudian yang keempat, bermanfaat bagi orangnya tersebut yang diperingatkan, supaya mereka sadar, karena ini adalah bab nasihat. Bab nasihat. Ketika orang disebutkan itu bukan bab hasud, bukan bab hasad, namun bab nasihat. Sehingga ini karenanya amal soleh dibutuhkan al-ikhlas, dibutuhkan al-ilmu, ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibutuhkan bimbingan terhadap para ulama. Karena ada kalanya ternyata permasalahan pribadi tidak ikhlas dia, ingin menjatuhkan derajat, permasalahan pribadi, mungkin masalah berhubungan dengan keduniaan. Maka seperti ini keluar dalam pembahasan ini. Maka ya ikhwah hadzakumullah, karena sebagian ulama atau sebagian orang yang saya maksud menganggap ini adalah cara yang batil ketika menyebut nama orang. Di sini hukum asal kaum muslimin, kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Hukum asal itu seorang muslim dengan muslim yang lain itu haram. Haram dari apa? Ketika dia menumpahkan darahnya, damuhu wa maluhu, hartanya kita ambil, wa 'irduhu, kehormatannya kita hancurkan, kita cela, kita sebut-sebut kejelekannya. Hukum asalnya adalah seperti itu. Namun ketika seseorang itu menyelisih sunnah, ketika seseorang itu melakukan kesalahan, bahkan menyesatkan manusia, bahkan jauh dari apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya, dari qala Allah ataupun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka haknya dia yang harusnya dijaga tadi, haknya dia yang harus dijaga, yaitu kehormatannya di sini, maka gugur, maka jatuh. Haknya dia, maka gugur. Dipahami ya, hukum asal seperti itu. Contoh sederhana, bahwasannya tadi disebutkan haram yang pertama adalah damnya, darahnya ya. Al-Muslim haramun damu, yang pertama, darahnya. Kemudian ketika seorang muslim itu membunuh muslim yang lain, membunuh muslim yang lain, anafsu binafsi, termasuk golongan yang boleh dibunuh, jiwa dengan jiwa. Ketika seorang muslim membunuh muslim yang lain, kemudian sudah masuk ke dalam mahkamah dan diputuskan memang dia, dan ada bukti-bukti, maka di sini padahal dia muslim, tadi kan disebutkan oleh Rasulullah hukum asalnya dijaga haram, tapi karena dia membunuh muslim yang lain, maka gugur haknya tadi. Begitu pula ketika seseorang yang melakukan zina muhsan, sudah menikah ataupun pernah menikah, kemudian dia berzina, maka dirajam, padahal dia seorang muslim, hukum asalnya tadi dilarang seseorang membunuh. Namun ketika dia melakukan dosa besar yang dilarang ini, dan ikobnya hukumannya adalah dirajam, maka dia dirajam sampai meninggal, sampai mati. Maka ini bantahan pula dari orang-orang yang mengatakan tidak boleh kamu menyebut fulan bin fulan, itu termasuk irduhu, kehormatannya. Maka ini jawabannya, awalnya hukum asal memang dijaga muslim yang lain dengan muslim yang lain, muslim yang satu dengan yang lain. Namun ketika dia melanggar syariat ini, misalkan ada seorang dai, dia membahas sebuah ilmu, namun ternyata yang disampaikan ini menyelisihi akidah sunnah wal jamaah. Misal dia berceramah bahwasanya jenggot itu tidak ada ajaran dari Islam, itu hanya ajaran orang-orang Arab, dan orang-orang yang berjenggot itu rata-rata tidak mempunyai kecerdasan misalkan. Ataupun ada yang menyatakan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah makhluk. Atau ada yang menyatakan tidak, Allah bukan di atas arsy, Allah di mana-mana. Atau ada yang menyatakan bahwasanya boleh kita mengambil ilmu ke semuanya walaupun ke syaitan. Ataupun ada yang menyatakan pula boleh kita berkumpul mengambil ilmu atau berkumpul dengan kelompok semua yang ada, karena mereka kaum muslimin. Nah, di sini ayo rewazakum Allah, kita lihat. Ketika dai itu berceramah, kemudian terdengar di radio-radio ataupun televisi-televisi ataupun malah tersebar di internet, bahkan sengaja disebarkan, dia mempunyai keyakinan seperti itu, bahkan sengaja disebarkan, dalam artian berita dia ini sudah menyebar, kesalahan dia ini sudah menyebar, kesalahan dai tersebut sudah menyebar. Maka ya ayyuhal ikhwah, bagaimana bentuk nasihatnya? Bentuk nasihatnya, apakah disyaratkan kita menasihati orang tersebut person, ketemu person langsung dalam artian rahasia? Karena hukum asal di dalam menasihati itu kita berdua, rahasia, tidak depan umum, hukum asal. Namun ketika permasalahan itu sudah menyebar luas dan kesalahan itu sudah menyebar luas, kata para ulama tidak dibutuhkan itu. Kenapa? Karena kesalahan sudah menyebar luas, banyak kaum muslimin yang mendengar. Maka nasihatnya adalah disebut namanya ketika seseorang berceramah, ataupun pemikirannya, atau pemikiran dia, ataupun misalnya kelompoknya disebut kesalahannya, dan semua ini ditimbang antara maslahat dan mudharat. Dan seorang dai akan menimbang ketika ada kalanya disebut kelompoknya, lama disebut kelompoknya, paham dia, namun terhadap tokoh kelompok itu tidak paham, dia masih mengambil ilmu, mereka masih mengambil ilmu kepada tokoh yang sesat ini, maka wajib seperti ini disebut namanya, karena manusia tidak paham, perlu disebut supaya jelas. Karena sering Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adakala menyebut mabala aqwamun yaf'alu kada wa kada. Adakala sebuah kaum melakukan ini dan itu, melakukan ini dan itu, tidak disebut langsung. Ini bentuk metode nasihatnya. Yang kedua disebut namanya. Kadzdzaba Abu Janabil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sahabat ini. Diartikan kadzdzaba di sini bukan dusta, namun para ulama mengartikan salah Abu Janabil ketika menyampaikan sebuah fatwa. Disebut nama. Dan ada kalanya disebut kelompok pula, orang-orang kafir, orang-orang munafik dan yang lainnya. Maka ya ayyuhal jazakumu Allah, ini semua adalah bentuk daripada nasihat. Bentuk daripada nasihat. Dan bukti di dalam permasalahan ini, kalaulah tidak ada hal seperti ini, maka akan rusak agama ini. Contoh, semua orang akan berkata permasalahan hadis. Hadis disampaikan. Makanya ketika Imam Ahmad menyampaikan fulan ini layyin, fulan ini pendusta, fulan ini tidak terkena pemahaman Syiah dan yang lainnya, dan para ulama yang lain yang menyebutkan sampai terkumpul kitab-kitab yang mana ada misalkan kitab yang menerangkan tentang orang-orang yang thiqah, diterima ilmunya, hadisnya. Kemudian orang-orang yang majhul, orang-orang yang tidak jelas. Kemudian orang-orang yang di situ mempunyai beberapa kelemahan-kelemahan ataupun ditolak. Orang-orang yang dhaif. Dikumpulkan oleh para ulama. Kemudian dicontohkan pula ketika Imam Ahmad menyebutkan sebuah permasalahan seperti ini. Menyebutkan Imam Ahmad, ini kada wa kada, ini kada wa kada, ini dusta, ini kini, ini kini. Kemudian ada seseorang menegur Imam Ahmad, engkau telah menghibah wahai Imam. Maka kata Imam Ahmad, hadi laisa bil ghibah, hadi nasihat. Ini bukan ghibah, ini nasihat. Karena apa? Intinya dari penjagaan keaslian daripada agama ini. Penjagaan keaslian dalam agama ini. Ketika hadis ini disampaikan oleh orang-orang Syiah, yang mana mereka rata-rata adalah, bukan rata-rata, mereka pendusta, sebutkan pendusta, orang Syiah, ataupun orang yang suka berdusta, walaupun bukan orang Syiah, itu ditolak. Kenapa? Dalam penjagaan di dalam hadis dari sini. Maka ya ayyuhal jazakumullah, di dalam permasalahan tadi ini adalah termasuk dari bab nahi munkar. Kemudian sebagian subhat yang kita sering dengar ataupun yang lain dari mereka, misal tadi disebutkan bolehnya kita mengambil ilmu dari siapapun walaupun syaitan. Mereka berdalil tentang kisah adanya jin yang mencuri bahan makan yang waktu itu dijaga oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walhasil singkat cerita, jin itu sampai berapa kali? Sampai ketangkap waktu itu. Ketangkap dan diancam oleh Abu Hurairah akan diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jin tersebut memberikan penawaran kepada Abu Hurairah supaya dilepas, takut lepas. Karena takut, akhirnya mengajarkan ayat kursi. Bahwasanya ketika dibaca intinya ayat kursi ini, maka syaitan itu akan menjauh, tidak mendekati. Maka disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang kurang lebih bahwasanya yang disampaikan al-haq, namun yang menyampaikan adalah seorang pendusta. Karena jin yang kafir, karena jin yang kafir, karena ada jin yang mukmin. Maka ya ikhwatakumullah, ada yang berpendapat dari hadis ini, kisah ini atau hadis ini, bahwasanya boleh kita mengambil ilmu dari siapapun, walaupun dari syaitan. Maka ini bantahnya disebutkan, telah pernah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Khalib. Pokoknya yang pertama, satu, Abu Hurairah tidak mendatangi jin itu untuk mengambil ilmu, tidak. Namun jin itu yang datang, karena mencuri dia, kemudian ketangkap. Satu. Kalau mereka kan mendatangi malah, mendatangi ahlul bid'ah. Yang mereka maukan ini, mereka mau mengambil ilmu kepada orang-orang ahlul bid'ah yang menyelisih sunnah. Siapapun sudah boleh. Intinya itu yang mereka inginkan. Yang jawabannya pertama, Abu Hurairah tidak mendatangi jin, tapi jin yang mendatangi jin tersebut. Kemudian yang kedua, yang disampaikan adalah al-haq, sedangkan mubtadi' subhat-subhat yang disampaikan, subhat demi subhat yang disampaikan al-haq. Kemudian yang ketiga, yang terpenting, Abu Hurairah tidak serta-merta mengambil ilmu tadi, namun kembali kepada ahlul ilmu. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kita, apakah mereka mubtadi' dari Hizbiyun, dari Ikhwanul Muslimin, dari jamaah tabligh ataupun yang lainnya, mereka kembali kepada kibarul ulama? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Ini jawaban terhadap permasalahan ini. Kemudian ayo alhamdulillah, ini menunjukkan pentingnya pembahasan nahi mungkar ini, amal ma'ruf dan nahi mungkar ini, karena ini merupakan sebuah ibadah. Dan nasihat-nasihat tadi itu termasuk bagian daripada ibadah. Sehingga antum jangan ragu ketika misalkan ada seorang dai menerangkan kejamnya ISIS dan kesesatannya, Syiah dan kesesatannya, ataupun Ikhwanul Muslimin dan kesesatannya, Jama'ut Tabligh dan kesesatannya. Di sini semua yang bicara itu adalah para ulama. Para ulama. Adapun dai-dai itu hanya menukil daripada ulama. Sehingga antum ketika mendengar ini jangan ada keraguan. Kenapa kok? Apa? Ini sukanya nyala menyalakan. Bukan. Karena ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbi. Wa dzalika adhaful iman. Ini sahihnya. Karena mengingkari kemungkaran, dan subhanallah, kemungkaran-kemungkaran di zaman fitnah ini terus menerus. Maka antum jangan ragu ketika ada dai seperti itu menerangkan kemungkaran mereka, karena sebagian orang terkadang mempunyai benih dibisikkan oleh syaitan. Iya ya, ini kok nyalakan terus ya, kok merasa benar sendiri. Tidak, karena di dalam bab ini bukan sistem yang saling menguntungkan. Berarti saya selamat ketika saya mengingkari. Tidak. Ketika kita mengingkari sebuah kesalahan, kemudian kita juga melakukan kesalahan, maka orang lain berhak untuk mengingkari kita. Siapapun saling bisa terkena. Tidak bisa kelompok kita aman. Tidak. Ketika kita melakukan kesalahan misalkan, ataupun seorang ulama melakukan kesalahan, mereka semua terkena hadis ini, keumuman hadis ini. Dan hadis ini tidak di kotak-kotak tertentu, orang tertentu, ulama berarti selamat. Tidak. Ketika ulama melakukan kesalahan, ulama yang lain akan mengingkari. Para sahabat melakukan kesalahan, para sahabat yang lain akan mengingkari. Seperti itu. Maka ya ikhwatakumullah, inilah di dalam bab ini. Sehingga di dalam mengingkari kemungkaran ini, karena sebagian orang, subhanallah, akhirnya terkena subhat, kok bisa ya, ini merasa benar sendiri. Tidak. Karena kita manusia, dan kita tempatnya salah, dan kita diajari oleh Al-Quran wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, yaitu saling berwasiat di atas al-haq dan saling berwasiat di atas kesabaran. Saling berwasiat kesabaran, dan di sini maknanya ketika ada kesalahan maka kita ingkari siapapun. Adapun pengingkaran terhadap orang-orang yang di situ orang-orang soleh atas ilmu adalah ulama, itu pengingkarannya itu ada beberapa. Yang pertama dengan adab. Kemudian yang kedua, dengan adil, keadilan. Kemudian yang ketiga, dengan adanya ilmu seseorang itu. Adapun mubtadi itu dia langsung jatuh kalau mereka tidak ada kehormatan sama sekali ketika mengganti mereka, karena dia menyelisih sunnah, bahkan memusuhi sunnah, bahkan memusuhi orang-orang yang di atas sunnah tersebut, termasuk ulama ataupun dai-dai ataupun orang-orang yang mengikuti para ulama. Ayo lihat wajahumullah. Di dalam pembahasan hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wali bagi semua umat yang ada ini, sehingga ketika ada sebagian umat melihat sebuah kemungkaran ataupun orang tertentu melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya. Kemudian wala yahtaju an naqula, sehingga tidak butuh kemudian kita mengatakan harus orang tersebut mempunyai tugas tertentu. Misalkan ada di Saudi itu ada petugas tertentu yang mana mereka tugasnya itu mengingkari kemungkaran. Misal ketika jam-jam sholat ada toko yang masih buka, maka petugas ini langsung dengan membawa alat tertentu, bahkan dihardik orang tersebut untuk segera sholat. Kalau membangkang atau terlambat, bisa dipenjara dan terkena denda. Sampai dipenjara dan terkena denda. Dan orang-orang Saudi sangat takut nih, sangat takut di ketika jam-jam sholat, sangat takut sekali. Walaupun yang belinya banyak, diusir tuh semua, diusir tuh keluar, karena resiko besar. Penjara, walaupun penjara cuma mungkin beberapa hari dan terkena denda. Kemudian ada yang mengatakan, kamu itu harus ada wewenang khusus dari pemerintah. Tidak perlu seperti itu, karena di sini semua yang memerintahkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita ditanya, siapa yang memerintah kamu ini? Maka jawabnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis tadi, man ro'ah minkum mungkar. Namun di sini kita tadi sudah menjelaskan, tidak terkhusus hanya orang yang langsung melihat. Adapun orang yang disampaikan, walaupun tidak melihat, ini adalah sebuah kemungkaran, kemudian itu memang kemungkaran dengan keyakinan, dengan ilmu, maka orang yang mendengar, misalnya ulama disampaikan ini begini dan begitu, maka boleh mengingkari. Kemudian yang kedua, annahu la yajuzu inkarul mungkar hatta yatayaqqana al mungkar. Ketika mengingkari kemungkaran, tidak boleh mengingkari sebuah kemungkaran sampai seseorang itu benar-benar yakin itu adalah sebuah kemungkaran. Karena tadi dijelaskan, ada kalanya orang itu menganggap itu adalah sebuah kemungkaran namun tidak kemungkaran atau bukan kemungkaran. Misal. Ini contoh dari yang tadi namun lain gambarannya. Ada seseorang laki-laki dewasa muslim makan di waktu siang hari Ramadan. Dia ada di Ramadan pada siangnya, dia makan. Maka secara zahir tampaknya dia adalah sebuah kemungkaran. Secara zahir. Namun belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Ternyata setelah kita cek, kita tanya kepada dia, ternyata dia adalah seorang musafir. Karena musafir, dia boleh melakukan makan di siang hari Ramadan. Di siang-siang pada waktu hari-hari di bulan Ramadan. Ataupun dia seorang mukim tinggal di tempatnya, namun ternyata dia dalam keadaan apa? Sakit. Dalam keadaan sakit. Maka seperti ini tidak kita ingkari. Bukan sebuah kemungkaran itu. Bukan sebuah kemungkaran. Namun dari sisi adab mungkin ya jangan terlalu apa? Vulgar kemudian tampil di halayak ramai dengan apa? Misalkan memamerkan seperti itu, bukan seperti itu. Namun tetap dengan adab. Dan ana yakin seorang mukmin ketika melakukan itu walaupun dia punya hak atau misalnya musafir atau mungkin malu, minimal makan dalam mobil mungkin ya. Malu lah kita walaupun kita punya hak. Bukan kemudian kita dengan apa? Luasa depan orang banyak, bahkan mungkin apa? Memasak makanan yang banyak dengan seperti itu. Walhasil intinya seperti itu. Ada kalanya orang melihat itu adalah sebuah kemungkaran, ternyata bukan. Ataupun yang kedua tadi, sebagian tadi ada yang terlambat, saya jelaskan, ketika di situ ada khilaf bainul ulama. Saya ulang sedikit ya. Contoh misalkan ada sebagian menyatakan orang yang memakan daging unta itu batal wudunya. Memakan daging unta batal wudunya. Kemudian ada orang lain melihat fulan memakan daging unta. Memakan daging unta. Kemudian dia langsung sholat. Apakah kita ingkari? Maka jawabnya tidak, kata Syekh Utsaimin. Karena termasuk ijtihadiyah. Ketika ijtihadiyah, ada ulama lain berpendapat adanya dalil yang lain, maka tidak boleh kita ingkari. Karena itu tidak bisa langsung kita hukumi kemungkaran. Kemudian dia langsung sholat. Ada khilaf bainal ulama. Kecuali kata para ulama, adanya ijtihadiyah yang dibangun atas dalil-dalil yang lemah. Tadi kita contohkan, sebagian sahabat ada yang membolehkan nikah mut'ah, nikah ala si'ah sekarang. Maka ini dibangun atas dalil yang lemah. Dan para sahabat yang lain mengingkari. Maka kita seperti ini. Nah, ketika misalnya ada orang berpendapat, enggak, Ibnu Abbas berpendapat boleh nikah mut'ah, saya akan melakukan nikah mut'ah. Maka kita ingkari. Kita ingkari. Ayolah wazakumullah, sehingga ketika mengingkari kemungkaran, kita harus mempunyai benar-benar keyakinan bahwasanya itu adalah sebuah kemungkaran. Sehingga intinya di sini ada dua keadaan. Yang pertama, kita yakin itu adalah sebuah kemungkaran. Kemudian bahwasanya kita yakin bahwasanya kemungkaran tersebut yang dilakukan itu oleh pelakunya itu memang benar-benar kemungkaran. Ada kalanya itu kemungkaran dilakukan oleh seorang pelaku, namun bukan merupakan kemungkaran. Karena apa? Karena sebab tadi, contohnya, misalkan di siang hari Ramadan dia makan, namun ternyata dia adalah seorang musafir. Awalnya hakikatnya kemungkaran ini, hakikatnya kemungkaran, namun ternyata ada udzur syar'i. Itu yang kedua. Kemudian ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha. Ini yang ketiga sudah saya jelaskan tadi tentang adanya khilaf dari ulama. Kemudian di dalam hadis ini pula disebutkan annal yada hiya alatul fi'l. Tangan itu adalah sebuah alat perbuatan. Sebuah alat di dalam perbuatan. Kata-kata fal yuwayyiru biyadi, karena di annal ghaliba annal a'mala bil yadi. Karena secara umum perbuatan-perbuatan amal-amal ini dengan apa? Dengan tangan. Seorang menulis, ya. Kemudian seorang mengangkat, seseorang memukul, seorang menampar, kemudian seseorang mencuri ataupun memberi. Ini sebuah amal, baik amal yang soleh ataupun lawannya. Ini dengan apa? Dengan tangan. Kemudian di sini disebutkan ada sebuah ayat, misalkan fa bima kasabat aydikum, disebabkan perbuatan tangan-tangan kalian. Apakah berarti ayat ini hanya terkhusus bahwasanya itu yang berbuat tangan? Kemudian seseorang itu berdosa, adapun anggota badan yang lain, misalkan kaki, mulut, ataupun pendengaran, tidak ada dosa. Misalkan menendang orang, ataupun mencerca orang, yang sifatnya ini adalah dosa misalkan. Apakah ini lepas dari dosa? Maka tidak. Disebutkan di sini yang dimaksud di dalam ayat ini wal murad bima kasabat bi aydikum au arjulikum au ayanikum au adanikum. Ini intinya semua. Ayat ini walaupun lafaznya dengan tangan, kenapa? Karena keumumannya perbuatan dilakukan oleh tangan. Namun semua, pendengaran kita, tangan-tangan kita, kaki-kaki kita, semuanya terkena. Ataupun mata-mata kita, semuanya terkena. Walaupun lafaznya adalah dengan tangan. Sehingga sahih di sini salah satu faedahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan ini karena ini juga merupakan alat. Tangan ini adalah merupakan alat. Kemudian di sini apakah perintah adanya mengingkari kemungkaran ini dilakukan semua orang? Siapa saja yang mau? Maka dilihat beberapa keadaan. Ketika kita adalah seorang ayah mampu mengikat sebuah pembukaan dalam sebuah keluarga dengan tangan kekuasaan, maka kita lakukan. Adapun ketika kita seorang rakyat, maka dilarang kita mengingkari penguasa kita dengan tangan, dengan kekuatan. Dilarang. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada fitnah yang lebih besar, ada kerusakan yang lebih besar. Misalkan saja, dilarang oleh para ulama seorang dai mengingkari pemerintahnya di mimbar-mimbar, mimbar Jumat ataupun kajian-kajian. Dikhawatirkan manusia akan terpengaruh dan menjadi benci kepada pemerintahnya, kemudian memberontak. Sehingga di sini tertumpah darah. Banyak darah yang tertumpah. Adanya kekacauan di dalam sebuah masyarakat. Ini dilarang seperti ini. Adapun ketika itu pemerintah, itu dikhususkan orang-orang tertentu yang memberikan nasihat. Dan diatur bentuk nasihatnya. Itu sembunyi-sembunyi. Orang-orang tertentu di sini diantaranya disebutnya orang yang berpengaruh terhadap pemerintah tersebut, diantaranya para ulama, orang-orang yang punya ilmu di sini. Kita semua ini thalibul ilm, penuntut ilmu. Kita semua ini bukan ulama, sehingga tidak sembarangan. Kemudian kita datang ke rumahnya presiden misalnya, kita siapa misalnya, tidak ada pengaruh sedikit pun, lemah. Kemudian seperti ini tidak layak. Maka ayolah wazakumot, tidak semua orang. Makanya seperti yang dilakukan oleh Habib Rizik, apa namanya itu, kelompoknya itu? SBI. Dia berusaha mengamalkan hadis ini, namun dengan cara-cara yang batil, cara-cara yang arogan, cara-cara yang tidak terbimbing, tidak dibimbing oleh para ulama. Dia dan kelompoknya mendudukkan dengan posisi kedudukan haknya pemerintah, yang mana itu semua bisa dilakukan oleh pemerintah. Hal seperti ini, ketika di situ ada kerusakan ataupun maksiat, cukup kita melaporkan kepada polisi ataupun pihak yang berwenang terhadap masalah itu. Itu cukup. Itu termasuk pengingkaran. Adapun kemudian pemerintah tidak mengingkari, pemerintah mendiamkan, sudah kewajiban kita melakukan ibadah ini selesai. Itu urusan pemerintah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita tidak perlu seperti mereka. Bahkan sekarang malah Islam yang jelek dengan cara-cara yang arogan seperti itu, maka akan terjadi kekacauan. Ayolah wazakumullah, sahihnya di sini tidak semua orang melakukan pengingkaran. Di dalam pengingkaran pun dijelaskan oleh para ulama, ditimbang apakah ketika kita mengingkari sebuah permasalahan, satu, kita mengingkari, namun ada mudorot atau fitnah yang lebih besar, ataupun bahkan fitnah ini menurun-menurun bahkan habis. Di sini para ulama melihat, yang pertama, ketika seseorang mengingkari sebuah kemungkaran, kemudian ada fitnah yang lebih besar, malah fitnah yang lebih besar, mudorot yang lebih besar, maka haram. Maka haram. Contoh, Ibnu Taimiyah ketika melewati segerombolan yang kita sebut kalau orang kita sekarang kelompok tentara Tartar, yang mana terkenal bengis, kejam, bahkan mereka pernah melakukan pembunuhan di Irak sampai banyak kaum muslimin yang meninggal waktu itu. Sampai-sampai sebagian sungai di sana itu menjadi merah, dan orang-orang yang selamat itu adalah orang-orang yang sembunyi dari kaum muslimin, yang sembunyi di sapi tank rumah mereka. Itu yang selamat. Sembunyi di sapi tank rumah mereka. Kaum Tartar luar biasa waktu itu kebunisannya. Kemudian Ibnu Taimiyah lewat bersama murid-murid beliau. Kelompok Tartar tadi sebagian mereka melakukan minum-minuman keras, bermabuk-mabuk ria. Dibiarkan oleh Ibnu Taimiyah, dibiarkan lewat saja. Sebagian muridnya bertanya, "Wahai Syekh, kenapa engkau biarkan?" Maka ini menunjukkan kefakihan daripada Ibnu Taimiyah, mendalamnya ilmu beliau. Kata beliau, yang kurang lebih atau fi makna, seandainya saya ingkari, kemudian mereka sadar, kemudian mereka dengan kesadarannya membunuh kaum muslimin, maka ini termasuk kemungkaran yang lebih besar. Karena darah kaum muslimin yang ditumpahkan. Mending mereka mabuk-mabukan seperti dalam keadaan lemah, dibiarkan. Maka mudorotnya menurut Ibnu Taimiyah lebih ringan. Hal ini adalah bentuk yang pertama tadi. Kita tidak mengingkari seperti itu. Kemudian yang kedua, ada kalanya kita ingkari, enggak kita ingkari, sama saja. Kita timbang masing-masing. Kita timbang masing-masing. Yang ketiga, kalau kita diam, kemungkaran itu semakin besar. Begitu kita mengingkari, surut atau turun lebih sedikit. Bahkan kemungkaran itu hilang. Maka seperti ini wajib. Wajib kita ingkari. Namun, kita jelaskan tadi hukumnya adalah wajib kifayah, fardu kifayah. Ketika sudah ada yang mengingkari yang lain sudah gugur kewajibannya. Namun ketika tidak ada yang mengingkari sama sekali, maka berdosa. Kemudian ayyuhal hadzakumullah, yang terakhir di dalam permasalahan ini, bahwasanya disebutkan pula tentang qalbu tadi. Barang siapa yang tidak mampu dengan lisannya setelah tangan, kemudian dengan qalbu. Sebelum kita masuk qalbu, ada faedah sedikit tentang tangan. Apakah ketika seseorang melakukan tindakan dengan tangan, misalnya dengan tulisan, itu bisa terhubungi dengan ucapan? Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hal ini bisa dikiaskan bahwasanya seseorang misalnya menulis, menulis sebuah permasalahan, ini sama saja dikiaskan dengan ucapan dia. Makanya ketika seorang mengingkari dengan tulisan, walaupun dengan bilia, ini bisa dikiaskan bahwasanya ini dengan lisan dia. Misalkan menjelaskan kesalahan seseorang, menjelaskan penyimpangan sebuah kelompok, atau mengingkari sebuah maksiat, ini adalah termasuk hal yang bisa dikiaskan terhadap lisan. Tulisan, sehingga intinya tulisan ini bisa dikiaskan terhadap lisan. Ketika tulisan ini mengandung dosa, ya sama saja. Sama saja. Seperti lisan berbuat dosa. Walaupun ini akhirnya tulisan, misalkan kita di WhatsApp ataupun kita chatting dengan seseorang, sama. Walaupun itu kita melakukan tulisan tangan ataupun tulisan dengan alat tersebut, namun akhirnya dengan lisan. Kemudian yang ketiga atau selanjutnya berhubungan dengan qalbu. Di sini ayyuhal hadzakumullah, di dalam qalbu, qalbu ini melakukan sebuah amalan. Qalbu lahu qaulun wa lahu amalun. Qalbu itu mempunyai perkataan dan juga mempunyai sebuah amalan. Mempunyai sebuah perkataan atau perkataan dan mempunyai sebuah amalan. Qauluhu aqidatuhu. Perkataan qalbu itu adalah akidah seseorang, akidahnya. Misalkan kita berakidah atau sunnah, kita berakidah sebagai seorang muslim, keyakinan. Ini adalah perkataannya. Wa amaluhu harakatuhu biniyatin. Adapun amalnya, yaitu seseorang melakukan niat misalnya. Kita berniat melakukan sedekah. Kita berniat akan melakukan sholat lima waktu. Kita berniat akan menuntut ilmu. Semua ini adalah sebuah amal daripada qalbu. Ataupun di sini roja, khauf ataupun yang lainnya. Ada perasaan berharap kepada Allah Ta'ala, roja. Ataupun khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayyuhal hadzakumullah, ini adalah amal daripada qalbu. Sehingga qalbu itu beramal. Kemudian disebutkan pula, barang siapa mengingkari dengan qalbunya, apakah hakikatnya ketika misalkan ya, ada sebuah acara di situ acaranya mengandung kebid'ahan atau acara itu mengandung kemaksiatan. Kemudian kita menyatakan saya sudah mengingkari dengan qalbu saya, namun kita tetap berada di dalam posisi tersebut, tidak berpindah dari tempat maksiat tersebut. Maka kata para ulama tidak cukup, karena ada sebagian subhat dari seseorang yang mana ketika Anda diundang acara-acara yang mengandung bid'ah ataupun maksiat, karena tetangga antum enggak enak sama kaum muslimin, antum datang saja. Datanglah bos. Yang penting qalbu Anda mengingkari. Maka tidak. Bentuk pengingkaran ini adalah kita menjauh dari majelis tersebut. Bentuk pengingkaran ini. Karena ini bukti pengingkarannya. Karena pernah disebutkan di sebuah kisah, di kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika pegawai-pegawai pemerintah kala itu, ataupun sahabat-sahabat Umar kala itu menangkap beberapa orang yang sedang minum minuman keras. Ada beberapa orang ditangkap dan diserahkan kepada Umar. Kemudian Umar memberikan hukuman cambuk. Dan ini yang pertama, hukuman cambuk bagi peminum khamr itu yang berijtihad adalah Umar bin Khattab. Kemudian salah satu pegawai pemerintah itu menyatakan, wahai Amirul Mukminin atau wahai Umar bin Khattab, bahwasanya di antara peminum-peminum ini, peminum-peminum apa, minuman keras ini, ada salah satu yang berkuasa. Dia bermajelis di orang-orang yang bermaksiat tadi, namun dia tidak minum minuman keras. Dia cuma bergabung. Dia bergabung. Yang lainnya minum minuman keras, minum khamr. Apa kata Umar? Cambuk dari yang berpuasa. Menunjukkan apa? Lebih berat dia. Cambuk yang pertama dari yang berpuasa. Karena apa? Dia tidak teranggap mengingkari kemungkaran, bahkan mendukung. Di mana dia duduk di tempat kemaksiatan itu. Seandainya dia mengingkari dengan kalbunya, maka wajib dia mengingkari dengan dia pergi dari situ. Karena orang akan melihat, kenapa kok pergi? Maka ya Allah SWT, inilah bentuk pengingkaran. Sehingga ada sebuah cerita, waktu itu seingat saya di Manado, ada seorang ikhwah terjebak di sebuah masjid yang kodaro di situ acara kebid'ahan setelah sholat itu. Kodaro dia berdiri dan keluar. Keluar. Kemudian ada seorang dari mereka yang mengikuti acara kebid'ahan ini melihat. Melihat, kemudian tidak lama disamperin, ditanya, kenapa? Ya, jelaskan. Ba'dallah, orang yang bertanya ini akhirnya mendapat hidayah. Mendapat hidayah. Padahal dia cuma berdiri. Pengingkaran, bentuk pengingkaran. Dan menjauh dari kemaksiatan tersebut. Maka ya lewazakumullah, inilah bentuk pengingkaran dalam semua masalah. Tidak cukup seseorang mengatakan, saya mengingkari kalau dengan kalbu saya, dengan hati saya, atau jiwa saya. Namun, dia tetap bergabung di dalam tempat-tempat maksiat tersebut ataupun bergabung di tempat-tempat bid'ah tersebut. Maka ya lewazakumullah, inilah beberapa bab atau masalah yang berhubungan dengan amar ma'ruf dan nahi munkar, yang mana semua ini telah dijelaskan oleh para ulama, dan sungguh semua ini adalah bentuk nasihat, yang mana agama ini adalah bagian daripada nasihat, yang mana agama itu adalah nasihat, sehingga seseorang saling mempunyai hak ataupun kewajiban mengingatkan saudaranya dengan cara hikmah. Ini yang penting juga ya, dengan cara yang hikmah, bukan dengan cara yang tidak terbimbing, atau bukan dengan cara melakukan perdebatan-perdebatan kusir, misalnya berdebat lewat Facebook, berdebat lewat WhatsApp ataupun yang lainnya, tidak seperti itu. Maka ini ayo lihatlah, perlu diingat dengan hikmah, dengan ilmu ataupun dengan adab. Semoga bermanfaat. Aku lukuh lihat dan taufir wahad. Liwala kumina wa kurrahim.